Saga kangen sama telur dadar. Kok kangen sama telur dadar? Saga kangen gak sama Manji? Kangen. Bener. Ya udah sekarang kita nyanyi lagi ya. Nyanyi lagu apa? Telur dadar. Oke. Let's go nyanyi.